Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kehidupan kita di dunia ini merupakan ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia untuk satu tujuan, ibadatullah, sebagaimana perkara tersebut ma'ruf. Kita ketahui bersama, Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku semata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia dengan berbagai macam glamor, keindahan-keindahannya yang semuanya merupakan bentuk ujian, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal tersebut. Allah buat perumpamaan-perumpamaan akan hakikat kehidupan kita di dunia, akan hakikat daripada dunia itu sendiri. Allah perintahkan kepada Rasul untuk membuat permisalan. Allah firmankan, "Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'a fastalata bihi nabatul ardh fadhahashiman tadruhu riyah." Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka, untuk manusia, dan terkhusus untuk para pecinta dunia, orang-orang yang membanggakan dunia mereka. Gambarkan kepada mereka sifat daripada hakikat dunia yang mereka terpedaya olehnya. Wadrib lahum masalah hayatid dunya kama'in. Bahwasannya kehidupan dunia itu ibaratnya seperti air hujan. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fatalata bihi nabatul ardh, yang kemudian bercampur dengan tanah yang ada di bumi dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan beraneka ragam yang menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Akan tetapi tanaman-tanaman tersebut meskipun awalnya menggoda daripada pandangan mata setiap orang yang mandangnya, hijau, menyenangkan, menarik perhatian, dan kalau itu buah-buahan merah ranum, segar, menggairahkan, akan tetapi usianya tidaklah panjang. Tanaman-tanaman tersebut yang sebelumnya terlihat begitu sangat mempesona, merah merona, itu hanyalah sementara saja. Fa'asbaha syiman tadruhu riya, tidaklah menunggu waktu lama kemudian tumbuhan-tumbuhan tersebut hancur, menguning dedaunannya, kemudian diterbangkan oleh angin. Hancur diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama tali ghaytin ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah oleh kalian, hakikat daripada kehidupan dunia kalian, kehidupan dunia itu hanyalah laif, permainan, lahu, kesia-siaan, uzinah, kesenangan, glamor, tafakur, bangga-banggaan di antara kalian. Takatsur fil amwal, banyak-banyakan harta, wal aulad, banyak-banyakan keturunan. Itulah dunia. Hanya sendagura, kesenangan, bermain-main, bangga-banggaan, ya, mengumpulkan harta, dan semisalnya. Karena tali ghaithin ajabal kuffara nabatu, ibaratnya seperti air hujan yang kemudian membuat kagum para petani akan tanaman-tanamannya. Akan tetapi hal tersebut sekali lagi tidaklah berlangsung lama. Tsumma yahiju fatarahu musfar, kemudian mengering, kamu lihat menguning. Tsumma yakunu khutama, kemudian hancur, diterbangkan angin. Itu kehidupan dunia. Seseorang, dia mengejar dunia dari semenjak kecil, bertahap, waktu demi waktu, untuk mencapai daripada dunia dia. Mengejar dunia, sekolah katakanlah, untuk bisa meraih ijazah, untuk kemudian bisa melamar kerja. Setelah itu dia mengumpulkan harta, dia bisa membangun rumah, dia bisa membeli mobil, dia dan seterusnya. Al-Muhim, dia mengumpulkan harta dunia yang kemudian setelah terkumpul, anggaplah katakanlah dia menjadi orang yang paling sukses hidupnya, menjadi orang yang terkaya di dunia, hartanya triliunan katakanlah demikian. Akan tetapi berapa usia dia? Berapa usia dia? Mampukah dia untuk sampai 1000 tahun? Sedangkan dunia ini usianya, kita tidak tahu. Dunia ini sendiri usianya begitu sangat singkat. Dia yang hidup ini, yang telah menguasai dunia, katakanlah. Berapa usianya? 500 tahun? 200 tahun? 100 tahun? Anggap 100 tahun. Apakah kekayaan tersebut mampu untuk menunda kematiannya? yang selama ini dia bangga-bangga, dia kejar-kejar, dia mati-matian untuk mendapatkannya? Tidak, jawabannya. Ibaratnya seperti usia daripada tanaman padi. Tanaman padi ada usianya. 3 bulan, 4 bulan, panen, selesai. Setelah itu. Dipanen habis. Kemudian menjadi damen, berserakan. Itulah usia daripada tanaman padi. Demikian pula manusia. Di saat telah mengumpulkan harta sedemikian banyaknya, dia tidak akan mampu untuk menghalangi datangnya al-maut, menghampirinya. Di saat segala sesuatu berada di tangannya, dia tidak butuh kecuali hanya 3 lembar kain kafan untuk menghantarkan ke alam kuburnya. Sedangkan wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Di sana ada azab yang siap menantinya apabila dia ternyata menelantarkan daripada usianya, tidak untuk amalan-amalan kebaikan dan tidak untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dia sebagai manusia di atas dunia. Yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." La illa liya'malun, liya'tasibun, liya'budun. Untuk beribadah, bukan untuk sekedar mencari harta, mengumpulkan harta. Ma uridu minhum, aku tidaklah menghendaki mereka min rizqin, untuk mereka memberikan rizki. Wa ma uridu an yut'imun, tidak pula untuk mereka memberi makan kepadaku. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menanggung kita semua, menanggung daripada rizki setiap hamba. Dan Allah perintahkan untuk rizki yang telah ditanggung itu dikejar dan dicari. Ya, kita bekerja itu juga ibadah kalau kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna ta'ayakum la syaqqa, usaha kalian itu berbeda-beda. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, cari fadilah karunia dari Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kerja itu dalam rangka ibadah. Ya. Kerja itu dalam rangka ibadah, sehingga di saat kemudian menghasilkan sedikit daripada harta dunia, dia gunakan untuk perkara yang membawa kemaslahatan untuk akhiratnya. Karena pada hakikatnya dia bekerja pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan barat dunia. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memang mereka mabuk dunia. Tujuan daripada mereka bekerja hanyalah untuk kepuasan. Berfoya-foya, kesenangan. Untuk mencapai daripada berbagai macam kepuasan-kepuasan syahwatnya. Bukan demikian keadaan orang-orang yang beriman. Di akhirat terdapat azab yang pedih, azab yang sedih, yang keras, yang dahsyat. Tetapi di sana juga ada wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ada ridhonya. Siapa yang hendak mengejarnya dan siapa yang ingin meraihnya, itu dilakukan di dunia dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan amal solehnya. Dan Allah kemudian setelah membuat permisalan tersebut, Allah tekankan dan Allah tegaskan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Itu hakikat daripada kehidupan dunia. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia. Senantiasa beliau baca pada akhir salat beliau, Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini di antara yang senantiasa beliau baca dalam salat-salat beliau, akhir salat beliau sebelum salam. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari hadis Amr bin Maimun, hadis fi Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Amr bin Maimun mengatakan, kana Sa'ad yu'allim banihi ha'ula'il kalimat kama yu'allim al-mu'allim al-ghilman al-kitabah. Dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kepada putra-putranya beberapa kalimat doa. Mengajarkan kepada putra-putranya sebagaimana seorang pengajar mengajarkan cara menulis. Ya, ini begitu sangat kabarnya. Diajarkan sampai betul-betul hafal. Wa yaqul, dan saat mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadz minhun duburash shalah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan dari empat perkara ini di akhir salat beliau. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepengecutan. Sifat pengecut, sifat penakut. Karena ini membinasakan ya ikhwan. Membinasakan. Terkadang ada satu kondisi di mana kita harus menghadapi sesuatu dengan keberanian. Tidak boleh untuk lari. Ya, ini di saat Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berjumpa dengan lawan, dengan musuh. Yauma taqal jam'an. Tidak boleh kita mundur di saat kemudian Allah pertemukan. Dan firar, lari dari medan jihad, medan tempur di saat sudah bertemu dua musuh, dua pasukan, ini merupakan min a'dhamil kaba'ir, termasuk daripada tujuh al-mubiqat. Al-firar yawma zahf ataupun al-firar yawma tiqa al-jam'an, lari dari medan tempur disebabkan karena rasa takut yang ada menguasai dirinya. Maka Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Demikian pula terkadang seseorang di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya karena ajubun ini, ya, kepengecutan ini begitu sangat dominan pada dirinya, dia lebih memilih menanggalkan agamanya daripada menghadapi risiko yang ada pada dirinya, yang dihadapkan kepadanya. Tidak demikian halnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hanya sekedar mengambil kemanfaatan di dalam Islam, di saat Islam dia pandang membawa kepada keuntungan, dia berada di dalamnya. Tapi di saat kemudian ada bahaya mengancam, dia pun lari darinya. Ini di antara pengaruh buruk daripada sifat jubn. Maka Rasulullah SAW berlindung darinya. Wa'udzubika urda ila ardalil umur. Dan juga Rasulullah SAW berlindung daripada dikembalikan pada usia yang terburuknya, usia tua. Ya. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan usia, kami kurangi dari kekuatan fisiknya. Ya, ini dari penciptaannya. Seseorang semakin tua, ya, bisa jadi kemudian secara pikir, ya, secara kemampuan otaknya itu akan melemah dan semakin melemah. Bisa menjadi seperti anak-anak lagi kembali, dikembalikan seperti keadaan anak-anak, bahkan sampai pada kepikunan. Dan itu sesuatu yang Rasulullah SAW berdoa kepada Allah berlindung darinya. Dan syahidnya adalah kalimat setelahnya, wa a'udzu bika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnatid dunya. Jangan sampai dunia memalingkanku dari akhirat ya Allah. Jangan sampai kemudian dunia memperdaya diriku dari negeri akhirat ya Allah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, menunjukkan bahwasannya betapa sangat berat fitnah tersebut yang kita berada padanya. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku berlindung darimu ya Allah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Perkara ini tentunya butuh kepada penjelasan yang panjang tentang azab kubur. Kenapa? Karena memang perkara ini menjadi prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah yang diselisihi oleh Mu'tazilah. Jika ada kesempatan perlu untuk dibahas secara khusus tentang azabul qabr, di mana Rasulullah SAW berlindung darinya. Ikhwati fillah azakumullah, demikian gambaran daripada fitnah dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tertikat. Jangankan sampai tertikat, tertarik sedikit saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melirik saja enggak, ya, kepada kehidupan dunia. Sekedar melirik saja enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersabar menghadapi fitnah dunia. Dan jangan sampai untuk kemudian melongo kepadanya. Allah menyatakan wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zaratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau arahkan pandang matamu kepada apa-apa yang kami telah berikan kesenangan-kesenangan dengannya, sekelompok dari mereka. Sekelompok dari mereka yakni orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki dari kalangan orang-orang kafir. Zahratul hayatid dunya itu hanyalah kembang bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi, tujuannya adalah linaftinahum fi. Sesuatu yang tentu menjadi hal yang wajar ya, seseorang memandang orang kaya begitu menginginkan seperti kekayaan dia, alangkah nikmatnya menjadi orang kaya. Ya. Itu mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena memang kekayaan itu adalah nikmat. Nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berada di tangan orang yang tepat, maka kekayaan itu akan barokah. Akan menjadi sumber pahala bagi dirinya. Tetapi kalau berada di tangan orang yang salah, dia menjadi malapetaka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan melirik kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada mereka-mereka itu. Tujuan Allah untuk memberikan dunia kepada mereka linastinahum fi, yakni untuk menguji mereka pada apa yang Allah berikan kepada mereka itu. Apa makna linastinahum fi kalau itu adalah arahnya kepada orang kafir adalah untuk kami jadikan sebagai fitnah bagi mereka. Menjadi fitnah bagi mereka. Yakni sesuatu yang akan menyebabkan mereka menyimpang. Kesesatan. Di mana dengan ditambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ditambahkan dunia untuk mereka, bertambah kekufuran mereka. Bertambah tughyan dan kezaliman mereka. Sehingga dunia menjadi fitnah bagi mereka. Dan dengan itu semakin berat azab yang akan mereka terima. Wa rizqu rabbika khairu abqa. Dan rezeki dari Rabbmu, rezeki yang Allah telah sediakan dan Allah janjikan untukmu di negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Juga Allah perintahkan kepada nabinya wasfir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini pun maknanya juga sama dengan ayat sebelumnya. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan petang hari mengharapkan wajahnya. Dan jangan engkau palingkan pandangan matamu dari mereka hanya karena turidu zinatal hayatid dunya, menghendaki perhiasan hidup dunia. Kalimat wasbir di sini isyarat bahwasannya orang yang menjalankan daripada jalan ini, orang yang berjalan di atas jalan ini akan mendapatkan sekian banyak ujian dan rintangan. Berada di atas jalan ini bukan jalan yang kemudian seseorang mendapatkan kesenangan-kesenangan, tetapi akan mendapatkan ujian-ujian. Wasbir nafsak, maka sabarkan dirimu bersama dengan mereka-mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah, dengan qiraatul Quran, dengan kajian-kajian ilmiah. Dunia bagi mereka sekedar untuk menopang kehidupannya, untuk bisa menjalankan daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat daripada kesuksesan, keberuntungan, as-sa'adah, wal-fawz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah pilihkan untuk rasulnya. Wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi. Ikhwati fillah azakumullah, tentu kita bertanya, mereka orang-orang kafir dengan apa yang ada pada diri mereka berupa kekafiran yang tiada tara dan permusuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya yang tiada tara, kok diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan hidup yang begitu sangat mewah orang-orang kafir? Apakah ada hikmah di balik itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya, bahwasannya hal tersebut karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan segala isinya dengan segala macam kenikmatan yang ada padanya, gemerlap keindahan yang ada padanya, itu adalah sesuatu yang sangat hakir, sangat rendah. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan di dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "Law kana fid dunya ta'dil 'indallahi janaha ba'udah ma taqa kafiran minha surbatama." Seandainya saja dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai walaupun hanya sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Jadi wahai, berarti dunia itu memang betul-betul tidak ada nilainya, tidak ada harganya sama sekali. Orang kafir adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya musuh tentunya ya tidak akan diberi sesuatu pun kalau sesuatu itu ada nilainya. Tidak akan diberi walaupun sekecil apapun musuh ini. Ya kan? Loh, kok justru diberi dengan pemberian yang begitu sangat luar biasa banyaknya? Berarti sesuatu yang diberikan itu di sisi Allah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya sama sekali. Pemberian Allah kepada mereka disebabkan karena haqaratid dunya indallah. Rendahnya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran orang-orang yang mereka masya Allah di atas ketaatan, tetapi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia. Bukan kok tidak ada jalan bagi dia untuk meraih dunia. Banyak jalan bagi dia, tetapi dia yang memilih untuk hal tersebut. Dan itu merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, karena dunia itu ibaratnya penyakit. Apa sesuatu yang akan membawa kepada penyakit. Atau kalau penyakit itu tidak ada, maka dunia itu akan menyebabkan semakin parahnya penyakit yang ada pada dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi si hamba. Diberikan hanya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yahmi 'abdahul mu'min 'anid dunya, kama yahmi ahadukumul maridha 'anil ma." Sesungguhnya Allah memelihara hambanya yang mukmin dari dunia sebagaimana salah seorang kalian memelihara orang yang sakit, dia jaga, dijauhkan dari air. Karena air akan semakin membawa kepada semakin parahnya penyakit dia. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Itu di antara hakikatnya. Apa di antara hikmahnya? Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah menakjubkan engkau, membuatmu kagum harta-harta benda mereka, dengan pula anak-anak mereka. Kagum terhadap hartanya yang melimpah, anak-anaknya yang menjadi orang semua. Orang kafir memiliki harta yang melimpah, memiliki anak-anak yang semua menjadi pejabat kah, pegawai kah, pengusaha sukses kah, dan sebagainya. La tu'jibhum. Allah menyatakan, jangan sampai kamu takjub kepada mereka. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah menghendaki dengan itu untuk mengazab mereka. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Apa maksudnya? Yakni mereka mengejar dunia, menghabiskan waktunya untuk dunia, walaupun mungkin mereka pengusaha dan sebagainya, ada langkah-langkah untuk bisa menjadi pengusaha. Ya, maaf ya, keletihan, ketapean, habis tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan supaya tetap mempertahankan kesuksesannya, dia harus terus mempertahankan daripada manajemennya dan sebagainya. Maaf, itu adalah azab. Ya, diperbudak oleh dunia. Bukankah itu adalah azab? Kita berbicara bukan orang yang beriman ya. Ini orang kafir. Kalau orang yang beriman, dia melakukan hal itu dengan niatan ibadah kepada Allah, dan kemudian di saat terhasilkan, dia bisa arahkan dan dia bisa yakni jadikan harta tersebut kepada perkara-perkara yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Allah katakan, jangan kamu terpedaya dan jangan mengagumkan kamu, jangan terkecoh oleh harta mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak mengazab mereka dengan kehidupan dunia. Selebih di saat kemudian Allah timpakan sedikit azab menimpa mereka, ya, mengena mereka. Azab orang kafir, kita bicara sekali lagi ya, orang kafir. Dia sudah bersusah payah, banting tulang untuk bisa meraih kesuksesan dengan berbagai macam cara, menjadi pengusaha. Kemudian terlilit hutang kah? Kemudian mungkin terjadi musibah, kebakaran rumahnya, kecurian, kerampokan, dan semisalnya. Itu adalah malapetaka. Orang kafir tidak memiliki sesuatu yang kemudian mereka harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya kepada Allah. Kalau orang yang beriman, musibah masih ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibahnya, setiap apa yang menimpa muslim itu semua adalah baik. Kalau itu musibah dia bersabar, maka sabarnya itu baik bagi dia. Kalau itu adalah nikmat dia bersyukur, maka syukurnya baik bagi dia. Nah, kalau orang kafir diberi itu adalah istidrot, ya. Ditimpa musibah itu adalah azab. Tidak ada kebaikan bagi mereka. Nasallahu salama wal afiyah. Wa tadzaqa afusuhum wa hum kafirun, dan untuk lepas nyawa mereka mati meninggal dunia dalam keadaan mereka kafir. Nasallahu salama wal afiyah. Ayasabuna annama numittuhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka menyangka bahwasannya dengan kami berikan kelapangan rizki pada mereka, harta dan anak keturunannya menjadi orang semua, sukses semuanya, berarti kami telah cinta kepada mereka, nusari'u lahum fil khairat, kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan untuk mereka? Bala yasurun, tidak seperti itu kejadiannya, bukan seperti itu hakikatnya, hanya mereka tidak sadar. Itu adalah istidrot dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan hal-hal tersebut bukan karena kami muliakan kalian wahai orang-orang kafir. Dan itu merupakan cara berpikir mereka, dan cara berpikir banyak daripada manusia. Tidak hanya pada masa terdahulu, juga sampai pada masa sekarang kita, ya. Banyak yang berpikiran bahwasannya dengan diberi harta ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kami. Banyak yang berpikiran demikian. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin." Kami lebih banyak hartanya, kami lebih banyak anak keturunannya. Ini menunjukkan bahwa Allah ridha kepada kami dan kami tidak akan sekali-kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa mereka? Allah Subhanahu wa taala abadikan. Artinya hal ini masih terus berlaku menjadi keyakinan mereka sampai detik ini dan sampai akhir zaman. Orang kafir punya keyakinan demikian. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan sebaliknya. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami berikan tangguh kepada mereka, kami berikan harta dan sebagainya, agar mereka bertambah dosanya. Semakin bertambah dosa, dan semakin akan memberatkan dalam azab mereka. Allah menyatakan, Fadharni wa man yukazibu bihadzal hadis, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, inna kaidi matin. Biarkan aku dan dengan orang yang mendustakan pembicaraan ini, yakni mendustakan Al-Qur'an. Aku berikan kepadanya istidrat dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, mereka tidak ketahui. Dan berilah tangguh kepadanya. Sesungguhnya tipu dayaku adalah suatu yang sangat kokoh. Ikhwati fillah azakumullah, ini hakikat daripada kehidupan dunia. Sekali lagi, kemuliaan itu tidak dihitung dan tidak dipandang dengan sedikit banyaknya harta yang ada pada seseorang. Meskipun kita tidak bisa mengelak wakil dan nyata bahwasanya manusia menjadikan barometer kemuliaan seseorang pada harta, pada kedudukan, pada pangkat dan pada jabatan. Bahkan itu pun ya terkadang masih berlaku pada kita-kita yang sudah belajar agama. Akan dipandang mulia karena dia orang kaya, akan dipandang mulia karena dia pejabat, akan dipandang mulia karena ini dan karena itu. Barometernya adalah dunia. Orang yang beriman tidak demikian pandangannya. Dia memandang dengan barometer agama. Ikhwatibillah azzaakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa ma aqbalukum bala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man aamana wa 'amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aaminun." Wa ma amwalukum wala auladukum, bukanlah harta kalian, bukan pula banyaknya anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami. melainkan yang akan bisa mendekatkan kepada kami adalah man amana wa amila salihah. Siapa saja yang dia itu beriman dan beramal salih. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, faulaika lahum jazaa'ud dzi'fi. Mereka akan mendapatkan balasan-balasan yang dilipat gandakan. Bima 'amilu, dengan sebab apa yang mereka kerjakan, mereka amalkan. Wa hum fil ghurufati aminun, dan mereka berada dalam surga-surga, dalam ghurfa-ghurfa, kamar-kamar di surga. Dalam keadaan aman. Karenanya salah seorang ulama ahli tafsir Qatada bin Ja'amah Qatusi mengatakan, "Ya bna Adam, fala ta'tabirin nas bi amwalihim wa auladihim, walakin i'tabirhum bil iman wal amal salih." Wahai ibnu Adam, janganlah engkau menilai seseorang, janganlah engkau menilai manusia dilihat dari hartanya, dilihat dari anak-anaknya. Ini orang berharta, oh ini anak-anaknya sukses semua. Jangan. Walakin i'tabirhum bil iman, tetapi nilailah manusia, nilailah mereka bil iman wal amal salih, dengan keimanan mereka, dengan amal salih mereka. Ikhwati billah azzaakumullah. Demikian gambaran sekali lagi hakikat daripada dunia. Dan masih banyak tentunya gambaran-gambaran lain, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu pasar, di mana para sahabat berada di sekeliling beliau, di kanan dan kiri beliau. Beliau melewati seekor kambing, anak kambing yang mati. Anak kambing cacat dan sudah mati menjadi bangkai. Kemudian beliau memegang telinganya. Telinga daripada kambing tersebut adalah telinga yang cacat pula. Sudah anak kambing artinya kecil, bangkai, cacat lagi. Sesuatu yang tidak ada nilainya. Maka beliau mengatakan, ayyukum yuhib anna hadalahu bidirham. Siapa yang mau anak kambing ini dibeli satu dirham? Siapa yang mau? Ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sekali lagi ya, diperintahkan oleh Allah SWT untuk membuat permisalan-permisalan tentang hakikat daripada dunia. Ini hikmahnya. Maka mereka para sahabat menyatakan, manuhib annahu la nabi syai wa manaf nabi. Tidak ada di antara kami yang ingin ya Rasul untuk menebus daripada bangkai anak kambing tersebut, walaupun dengan sesuatu apapun yang paling rendah. Apa yang bisa dilakukan dengan anak kambing yang sudah menjadi bangkai, cacat lagi? Maka Rasul menyatakan, atuhibbuna annahu lakum. Tayyib, kalau enggak mau membeli, sudah, siapa yang mau ini tak kasihkan untuk dia. Ya. Bangkai kambing ini gratis untuk dia. Siapa yang mau? Padahal Rasul ini ya, yang menawarkan Rasul. Dipegang, dicengkirin begitu telinganya. Ya. Telinga anak kambing yang cacat telinganya tersebut. Maka mereka mengatakan, wallah, law kana hayyan kana aiban fi, li'annahu usuk. Pakai bahwa mayit. Demi Allah, seandainya hidup kambing tersebut, anak kambing tersebut hidup, itu adalah anak kambing yang aib. Yani padanya terdapat cacat. Telinganya itu kecil. Lantas bagaimana pula? Kan anak kambing itu sudah mati menjadi bangkai. Untuk apa? Tidak ada nilainya ya Rasul. Gambarannya adalah bahwa anak kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak ada nilainya sama sekali di mata manusia. Ya kan? Di mata para sahabat. Sayyid, Rasul mengatakan, fawallah, mereka bersumpah, Rasul juga bersumpah. Fawallahi, la dunya ahwan 'alallah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia isinya ini di sisi Allah jauh lebih rendah dibandingkan bangkai ini di sisi kalian. Dunia isinya ini jauh lebih rendah dibandingkan bangkai yang sama sekali tidak ada nilainya tadi di sisi kalian. Inilah kehidupan daripada, hakikat kehidupan daripada dunia, apa hakikat daripada dunia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengkhawatirkan untuk umatnya ini kepakiran. Muskilatul faqr itu bukan sesuatu yang begitu sangat ditakutkan. Di mana hal tersebut menjadi muskilah besar ya pada setiap negara. Dan negara-negara yang ada dinilai dari sisi ini untuk dikatakan sebagai adidaya, untuk dikatakan sebagai negara maju, negara berkembang dan sebagainya. Bahkan menjadi aib besar di saat negara tersebut dikatakan negara yang miskin. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengkhawatirkan kefakiran pada umat. Ya. Fakir mal itu adalah sesuatu yang masih sangat ringan. Tetapi fakir ilm ini yang sangat dikhawatirkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wallah, mal faqr akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. "Walakinni akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi justru aku khawatirkan atas kalian kalau dunia itu diberikan dan dibukakan untuk kalian. Justru di saat dunia dibukakan untuk kaum muslimin, itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatana fasuha, yang dengan sebab itu mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya. Padahal dunia itu fitnah. Fitnah kok dikejar? Fitnah. Yang namanya fitnah, kita lari saja, kita akan dikejar oleh fitnah tersebut. Ya. Kita akan dicari sama fitnah. Karena hidup dunia ini penuh dengan fitnah. Apalagi ini orang yang mengejar daripada dunia. Mengejar daripada fitnah, bala dan ujian. Fatana fasuha, kama tana fasuha. Kalian kemudian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana mereka mengejar-ngejar dan berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum, sehingga dunia membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Untuk sesi yang pertama ini ya, kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya biidznillah. Naftahilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.